Kedua, bila kepadamu. Ketika bahasa tak lagi percaya pada kata, apakah yang masih bisa kita ucap? Cinta. Ketika wajahmu tak lagi menampakkan kening, mata, hidung, dan mulut, apakah yang masih bisa kukecup? Doa. Di hari ini, gak ada kata-kata indah yang bisa kurangkai, ataupun hal istimewa yang mampu kurai. Mungkin ini gak berarti apa-apa bagimu, tapi yang pasti, doaku akan iringi setiap jejak langkahmu. Aku menyadari, kita udah berpisah 1 tahun lebih, gak jumpa hampir 1 tahun, bahkan kau memutuskan ku 5 bulan lalu. Tapi entah kenapa, aku gak pernah bisa menggantikanmu dengan yang lain. Beberapa waktu lalu, memang pernah aku coba merelakan hatiku pada yang lain. Tapi akhirnya, tandas dalam waktu singkat, hanya karena aku tak bisa membohongi bahwa hatiku masih untukmu. Bukan sok puitis, tapi percaya tak percaya, itulah kenyataannya. Makasih atas warna yang pernah kau lukis dalam hidupku. Benar aku menyimpannya, walau mungkin sebenarnya aku tak berhak memilikinya lagi. Semua ini karena kau yang terindah. Happy birthday ya. Semoga aku menjadi yang terbaik. Selama aku masih hidup di dunia, kau akan ku puja dan ku jaga. Selama aku masih mencintaimu, cintamu dan cintaku akan abadi selamanya. Di sini, di mimpi dan di peluk hati. Masih mencintaimu, cintamu dan cintaku akan abadi selamanya. Di sini, di mimpi dan di peluk hati. Ha ha ha ha. Harapkan cintamu dan cintaku selalu bersama. Walau badai menghadang, aku kan selalu menjaga. Harapkan cintamu dan cintaku selalu bersama. Walau badai menghadang, aku kan selalu menjaga. Bahagia selamanya. selalu bersama. Walau badai menghadang, aku kan selalu menjaga. Kuharapkan cintamu dan cintaku selalu bersama.